Jiko de naika makan Jiko sana nanka dibaco Sungguh jauh dari badanko Urang maitong untuang labo Denai maitong seso Denai maitong seso.